sadari engkau pernah dengan dirinya, dan di dalam hatimu masih ada namanya. Mohon izinkan aku untuk mendekati dirimu dan meyakinkan engkau bila ku mengharapmu. Walau aku harus seberangi lautan dan mendaki gunung tinggi, ambil bintang untukmu. Walau aku harus mengitari bumi, mencari sesuatu yang bisa membuatmu tertawa. Bagaimana caranya agar engkau mengerti, yang selalu di hati hanyalah dirimu. Sudah berbagai cara telah kulakukan, walaupun harus terjatuh, aku tak akan pernah menyerah. Hari berganti seiring dengan ku mencoba mendapatkan hatimu, mendapatkan cintamu. Namun yang kau diam dan membisu, tapi aku tak akan pernah lelah mencoba. Aku tak